Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian dan selalu mengampuni dosa-dosa kita. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Kaidah-Kaidah Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Walid bin Rashid As-Su'aidan hafizahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan kaidah-kaidah Tauhidur Rububiyah, memasuki Al-Qa'idatul Rabi'ah, kaidah yang keempat. Al-Mu'allif, penulis rahimahullahu ta'ala wa hafizah, berkata kaidah yang keempat, al-intisabu ila salihina la yantafi'u bihi sahibahu illa bitauhidi wal imani. Al-intisabu ila salihina la yantafi'u bihi sahibuhu illa bitauhidi wal imani. Menisbatkan diri kepada orang-orang soleh tidak bermanfaat bagi orang yang melakukannya kecuali dengan tauhid dan keimanan. Menisbatkan diri kepada orang-orang soleh tidak memberi manfaat apapun kepada orang yang melakukannya kecuali kalau dia memiliki tauhid dan keimanan. Wa hadza mujma'un 'alaihi baina ahli al-'ilmi. Kaidah ini disepakati oleh seluruh ulama. Tidak ada perbedaan pendapat sebagaimana beliau nukil dari kitab Minhajus Sunnah karya Syekhul Islam juz keempat halaman 599. Begitu pula dari kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam karya Ibnu Rajab rahimahullah juz kedua halaman 308. Jamaah sekalian, apa maksud kaidah ini? Maksudnya adalah kita mengklaim punya hubungan baik dengan orang-orang soleh. Apakah karena kita satu kelompok, satu golongan, satu suku, atau satu keluarga sekalipun, atau bahkan orang tua kita sendiri, maka itu tidak memberi manfaat kepada kita. Walaupun kita punya kenalan, teman dekat, keluarga dekat, orang soleh, tidak akan memberi manfaat sedikit pun kepada kita kecuali kalau kita memiliki tauhid dan keimanan. Tauhid yang benar dan keimanan yang benar. Jadi, maksud kaidah ini, orang-orang musyrik, orang-orang yang kafir kepada Allah, walaupun punya hubungan dekat dengan orang soleh, bahkan para nabi sekalipun, mereka tetap saja tidak akan selamat. Sampai mereka sendiri beriman, barulah mereka akan selamat. Barulah mungkin keluarga dekatnya, teman dekatnya bisa memberi syafaat. Walaupun kawan dekat, walaupun teman dekat, enggak akan bisa memberi syafaat kalau dia bukan seorang muslim. Tidak memiliki tauhid, tidak memiliki keimanan. Kalau dia masih punya iman, dia masih muslim, memiliki tauhid, tidak berbuat syirik, walaupun mungkin banyak dosanya, maka bisa jadi pertemanan dia dulunya di dunia dengan orang soleh, kekeluargaan dia dulunya di dunia dengan orang soleh, menyelamatkan dia di akhirat, yaitu dengan syafaat. Tapi kalau dia bukan orang muslim, bukan orang yang mentauhidkan Allah, tidak mungkin dia mendapatkan syafaat. Sebagaimana Allah tegaskan, ma lidzalimina min hamimi wala syafi'i yuta. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu, maksudnya orang-orang musyrik yang melakukan kezaliman terbesar yaitu syirik, tidak ada bagi mereka kawan setia dan pemberi syafaat yang akan diberi izin untuk memberi syafaat kepada mereka. Tidak ada. Dan ayat ini juga bermakna kebalikannya. Bagi orang-orang yang beriman, mungkin kawan setianya, keluarga dekatnya akan memberi syafaat kepada dia di akhirat kelak. Tapi syafaat itu ada macam-macam. Ada syafaat meninggikan derajat di surga. Dia sudah masuk surga, dengan syafaat derajatnya lebih tinggi. Ada syafaat yang membatalkan dia masuk neraka. Seharusnya dia masuk neraka, dengan syafaat dia selamat. Tapi ada juga syafaat menyelamatkan yang sudah terlanjur masuk ke neraka. Mungkin misalkan dia di neraka 1000 tahun. Dengan syafaat lumayanlah jadi 900 tahun. Sudah terlanjur masuk ke neraka baru dapat syafaat. Dan jemaah sekalian, itu pun gak bisa kita pastikan. Tenang sajalah, saya temenan sama Pak Kiai, Pak Ustadz, pasti saya dapat syafaat. Gak bisa. Gak bisa kita pastikan. Karena syafaat itu milik Allah. Kalau Allah izinkan baru. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznihi. Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah? Jadi bukan suka-suka kita bikin janji di dunia. Jangan lupa ya, ngasih saya syafaat. Enggak bisa begitu jemaah sekalian. Kita enggak bisa memastikan kita termasuk yang dapat syafaat atau tidak. Akan tetapi syarat utama untuk mendapatkan syafaat adalah mengamalkan kalimat la ilaha illallah, mengamalkan tauhid. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan penuh kemurnian dari dasar hatinya. Jadi bukan diucapkan saja di lisan, tapi dari hati. Artinya dia amalkan, dia yakini kebenaran kalimat ini, dan dia amalkan dalam hidupnya. Mengamalkan la ilaha illallah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata, dan menjauhi semua dosa kesyirikan. Inilah syarat utama mendapatkan syafaat. Walaupun tetap saja kita enggak bisa memastikan, saya pasti dapat syafaat. Karena itu perkara gaib. Kejadian di akhirat kita belum tahu. Apakah Allah izinkan atau tidak. Namun kita boleh berdoa dan berharap-harap cemas kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat. Tapi syarat mendapatkan syafaat ini, apabila kita mati sebagai orang yang beriman, sebagai orang muslim, sebagaimana pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali kamu sebagai orang-orang Islam. Walaupun kita punya keluarga Nabi, walaupun kita keturunan Nabi, apalagi hanya keturunan Kiai, kalau kita kafir kepada Allah, berbuat dosa syirik, tidak ada manfaat hubungan kekerabatan kita. Sebagaimana jemaah sekalian Allah ingatkan di dalam banyak ayat dan hadis disebutkan oleh penulis. Pertama tentang istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. dalam surat At-Tahrim, Allah berfirman, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah memberi perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Surat At-Tahrim ayat ke-10. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Dua wanita ini adalah istri dua hamba kami yang saleh, Nuh dan Lut. Tetapi mereka berdua berkhianat kepada suami mereka. Kata Syekh, khianat di sini maknanya ay fid din, dalam agama. Maksudnya mereka tidak beriman dan melanggar keimanan tersebut atau konsekuensi dari keimanan. Nabi, istri Nabi Nuh alaihissalam, disebutkan dalam buku-buku tafsir, dia mengatakan kepada kaumnya, Nabi Lut itu sudah gila. Tambah kaumnya menentang Nabi Nuh alaihissalam. Adapun Nabi Lut, istrinya, dia yang menunjukkan kepada kaumnya tamu Nabi Lut alaihissalam. Lalu kaumnya itu datang pingin berhubungan seksual dengan tamu Nabi Lut alaihissalam. Padahal tamu yang datang adalah malaikat yang mau menghancurkan mereka. Jadi istrinya itu yang berkhianat. Makanya maksud khianat di sini bukan khianat pada ranjang mereka, berselingkuh tidak. Karena orang-orang beriman itu tidak boleh mempertahankan pasangan yang berselingkuh dalam artian berzina. Sebagaimana Allah ingatkan di surat An-Nur ayat ketiga. Az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikatan. Waz-zaniatu la yankihu haz illa zanin aw musyrikun. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki pezina, dia tidak pantas menikahi kecuali wanita pezina pula atau wanita musyrikah. Wanita musyrikah dia tidak pantas dinikahi kecuali laki-laki pezina pula atau wanita musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan para pezina itu untuk kaum mukminin. Jadi maksud berkhianat di sini bukan berzina, tapi berkhianat dalam agama. Maka kata Allah, falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Kedua suami mereka, Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam, tidak bisa memberi manfaat sedikit pun kepada istri mereka ketika mereka kafir kepada Allah. Maka mereka tidak bisa menyelamatkan sedikit pun dari azab Allah. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin, dan dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Jadi jemaah sekalian, lihatlah, istri Nabi tidak selamat karena kafir. Mungkin muncul satu pertanyaan, mengapa istri Nabi kafir? Apakah mereka menikahi orang kafir? Maka ada beberapa jawaban ulama mufassirin. Ada yang mengatakan mereka tadinya pura-pura beriman, makanya mereka disebut berkhianat. Karena tadinya pura-pura beriman, lalu muncul aslinya. Ada pula yang mengatakan, mungkin syariat umat terdahulu boleh orang beriman menikahi wanita kafir. Dan di dalam syariat kita juga ada kebolehan, tapi ada keterbatasan atau ada pembatasan-pembatasan. Itu Allah sebutkan di surat Al-Maidah ayat kelima. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Boleh kalian menikahi wanita yang menjaga kesucian diri dari kalangan wanita beriman. Boleh pula kalian menikahi wanita yang menjaga kesucian diri dari kalangan ahlul kitab. Jadi sampai di syariat kita ada pembolehan, tapi pembolehannya ada batasan-batasan. Batasan yang pertama, laki-lakinya muslim dan wanitanya ahlul kitab. Dan ini satu-satunya pernikahan beda agama yang diizinkan dalam syariat. Dan diizinkan bukan berarti dianjurkan, tidak. Hanya sekedar dibolehkan, namun tidak dianjurkan. Bahkan yang dianjurkan adalah menikahi wanita muslimah dan bukan sembarang muslimah, tapi muslimah yang solehah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Pilihlah yang baik agamanya, maka kamu akan beruntung. Jadi muslimah pun bukan sembarang wanita muslimah yang dianjurkan, tapi wanita muslimah yang solehah. Jadi enggak mungkin kita katakan dianjurkan menikahi ahlul kitab, namun diizinkan dalam syariat. Dengan syarat. Syarat yang pertama, laki-lakinya muslim, wanitanya ahlul kitab. Kalau dibalik enggak boleh, enggak sah. Wanitanya muslimah, laki-lakinya ahlul kitab. Kemudian, wanita selain ahlul kitab juga tidak sah. Ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Selain ahlul kitab seperti Hindu, Buddha, dan lain-lain, itu tidak sah pernikahannya. Apabila wanitanya selain daripada ahlul kitab. Kemudian yang kedua dalam ayat ini dikatakan, dia termasuk al-muhsanat, wanita yang menjaga kesucian diri. Maksudnya bukan pezina. Wanita yang menjaga kesucian diri, bukan pezina. Dan jemaah sekalian, di negeri-negeri ahlul kitab hari ini, umumnya ya, di negeri-negeri mereka, anak muda sudah balik, belum berhubungan badan, itu diolok-olok sama temannya. Dianggap sudah ketinggalan zaman ya. Na'udzubillah. Itu di negeri mereka hari ini. Umumnya mereka. Mungkin gak semuanya, tapi umumnya begitu. Di negeri mereka, ahlul kitab itu sudah balik, bukan masalah belum pacaran lagi, tapi belum berhubungan badan dengan pacar, itu dianggap terbelakang, kampungan. Na'udzubillah. Ini ada cerita saudara kita yang punya anak, dia muslim, anaknya juga muslim, diolok-olok sama temannya. Baru umur SMP. Subhanallah, ini bahaya tinggal di negeri kafir. Mudah-mudahan Allah menjaga anak tersebut. Ya. Bahaya jemaah sekalian tinggal di negeri kafir. Mungkin kita yakin bisa menjaga keimanan diri kita. Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Pergaulan mereka. Jadi hati-hati. Jadi ini syarat. Dia termasuk wanita yang menjaga kesucian diri. Kalau memang masih ada. Kemudian syarat yang berikutnya. Laki-lakinya ini punya kekuatan ilmu dan iman. Karena hikmah dibolehkannya laki-laki muslim menikahi Yahudi dan Nasrani, karena dia pemimpin keluarga, dengan harapan dia bisa membimbing istrinya masuk Islam. Kalau dia gak punya ilmu, gak punya iman, atau kurang iman, malah dia yang murtad. Dan itu terjadi jemaah sekalian. Itu terjadi. Ada yang na'udzubillah sampai akhirnya dia yang murtad, keluar dari Islam. Iya. Kemudian juga syarat berikutnya, ketika dia punya anak, dia harus pastikan semua anak-anaknya adalah muslim dan muslimah. Tidak boleh anaknya menjadi kafir, mengikuti agama ibunya. Karena dia punya kewajiban menjaga mereka dari api neraka. Iya. Jadi, mungkin saja pada umat terdahulu pun, itu diizinkan di dalam syariat. Maka jangan kita kemudian berdalil dengan ayat ini, lalu kita mengatakan tidak masalah dong menikahi wanita kafir. Tidak seperti itu. Karena syariat para nabi terdahulu tidak mesti sama dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Baik. Kemudian, Syekh juga menyebutkan tentang putra Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh mendakwahi putranya. Terus mendakwahi. Sampai ketika air sudah mulai memenuhi bumi, Nabi Nuh alaihissalam masih mendakwahinya. Allah sebutkan di surat Hud ayat 42-43. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada putranya, "Ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai anakku, naiklah bersama kami dalam bahtera ini dan jangan kamu bersama orang-orang kafir. Ini detik-detik terakhir Nabi Nuh alaihissalam punya kesempatan untuk mendakwahi anaknya. Air sudah naik, beliau sudah di atas bahtera, anaknya masih di bawah. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Anaknya pun menjawab, aku akan berlindung ke gunung yang akan melindungi aku dari air. Itulah jawaban anaknya, tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya. Ayahnya sudah berusaha. Qala la asima al-yawma min amrillah illa man rahim. Nabi Nuh pun menasihati lagi, wahai anakku, tidak ada yang akan selamat hari ini dari azab Allah kecuali yang Allah rahmati. Wahala bainahumal mauju fakana minal mugraqin. Sampai akhirnya ombak memisahkan mereka berdua. Maka putra Nabi Nuh alaihissalam termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Subhanallah. Lihat kegigihan Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi anaknya sampai ombak memisahkan mereka. Anaknya termasuk orang-orang yang ditenggelamkan, termasuk orang-orang kafir, dan termasuk orang-orang yang juga nanti akan mendapatkan azab di negeri akhirat, bukan hanya azab di dunia dengan banjir tersebut. Padahal dia adalah putra seorang nabi. Maka tidak bermanfaat hubungan kekerabatannya dengan ayahnya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Hurairah menceritakan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Safa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas bukit Safa. Hina anzalallahu alaihi qawlahu. Ketika Allah menurunkan kepada beliau firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Qala, maka Nabi SAW langsung pergi ke atas bukit Safa dan memanggil orang-orang Quraisy, kerabat-kerabat beliau. Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, angkidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan diri kalian dari neraka. Maksudnya saya enggak bisa selamatkan kalian. Kalian harus masuk Islam untuk menyelamatkan diri kalian sendiri dari api neraka. Ya Bani Murra bin Ka'ab, angkidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Murra bin Ka'ab, selamatkan diri kalian sendiri dari api neraka. Ya Bani Abdi Syams, angkidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Abdi Syams, selamatkan diri kalian sendiri dari api neraka. Ya Bani Abdi Manaf, angkidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Abdi Manaf, selamatkan diri kalian sendiri dari api neraka. Ya Bani Hashim, angkidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Hashim, selamatkan diri kalian sendiri dari api neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, angkidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian sendiri dari api neraka. Ya Fatimah, angkidhi minan nar. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Karena sesungguhnya, afwan, wahai Fatimah, selamatkan dirimu sendiri dari api neraka. Karena sesungguhnya, aku tidak memiliki kemampuan apapun untuk menyelamatkan kalian dari azab Allah kalau kalian tidak beriman. Ghaira anna lakum rahman sa'abulluha bibilaliha. Yang aku bisa lakukan kepada kalian hanyalah sekedar menyambung silaturahmi. Ini semuanya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena silaturahmi itu artinya orang yang memiliki hubungan rahim. Jadi kalau dilihat ke atas, nanti ketemu di rahim yang sama. Apakah ibunya atau neneknya, dan seterusnya ke atas. Semuanya dipanggil oleh Nabi SAW. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun dari azab Allah. Sampai putri beliau sendiri, beliau ingatkan, wahai Fatimah, selamatkan dirimu sendiri dari azab Allah. Yaitu dengan mentauhidkan Allah dan tidak menyembah kepada selain Allah. Tidak berbuat dosa syirik. Oleh karena itu, hadis ini juga memberi pelajaran penting bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW tidak memiliki jaminan apa yang dia katakan pasti benar. Tidak pula memiliki jaminan dia pasti masuk surga kalau dia tidak beriman. Kalau dia beriman, semua orang beriman akan masuk surga. Siapapun dia, walaupun keturunan Nabi SAW, kalau kenyataannya dia tidak beriman, maka dia tidak akan selamat. Siapa yang bilang begitu? Nabi sendiri. Dirinya saja enggak mungkin selamat kalau dia keluar dari tauhid. Apalagi kita memastikan ucapannya pasti benar. Tidak, jemaah sekalian. Walaupun dia keturunan Nabi SAW, belum tentu apa yang dia katakan, apa yang diajarkan adalah kebenaran. Belum tentu. Karena kebenaran itu sudah jelas, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian beliau juga menyebutkan hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya'khudhu rajulun biyadi abihi yaumal qiyamah. Ada seseorang memanggil atau memegang tangan ayahnya di hari kiamat. Yuridu ayyudakhilahul jannah. Dia pingin ayahnya ikut ke surga. Karena orang ini sudah Allah tetapkan masuk surga. Maka dia pun ingin ayahnya ikut masuk surga. Fayunada. Namun dia dipanggil. Ala innal jannata la yadkhuluha musyrikun. Ketahuilah, surga itu tidak dapat dimasuki oleh orang musyrik. Fayaqul ay rabbi abi. Maka dia pun berkata, wahai Rabbku, ini kan ayahku. Jadi jemaah sekalian, dia sudah pegang tangan ayahnya, dia ingin dimasukkan ke dalam surga, maka dia dipanggil. Tidak boleh. Ayahmu tidak diizinkan masuk surga karena dia musyrik. Maka anak ini sedih dan berkata kepada Allah, wahai Rabbku, ini ayahku. Supaya dia tidak sedih, jemaah sekalian, kata Nabi SAW, fayuhawwalu fi suratin qabihatin warihin muntinatin fayatrukuhu. Ayahnya dirubah wujudnya dalam bentuk yang sangat jelek dan aroma yang sangat busuk. Akhirnya dia tinggalkan ayahnya. Jemaah sekalian, yang dimaksud dalam hadis ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya Azar. Supaya dia tidak beliau tidak terlalu sedih, Allah rubah wujud ayahnya, tidak seperti ayahnya lagi. Ayahnya tidak boleh masuk surga. Subhanallah. Ini pelajaran penting bagi kita. Tidak ada yang akan selamat hanya bermodalkan hubungan dengan orang-orang soleh. Kalau dia tidak mentauhidkan Allah. Kalau dia mentauhidkan Allah, dan dia punya teman-teman baik orang soleh, punya keluarga orang soleh, mungkin kelak di hari kiamat ditimbang, amal buruknya lebih banyak dibandingkan amal soleh. Tapi dia masih ada harapan selamat. Apakah diampuni oleh Allah secara langsung? atau melalui syafaat. Melalui syafaat orang-orang dekatnya, teman baiknya, kerabatnya yang soleh. Dengan syarat dia tidak mempersekutukan Allah. Dia memiliki tauhid, dia masih punya keimanan. Ada sebuah hadis diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang orang-orang yang beriman yang telah Allah tetapkan masuk surga. Maka ketika mereka masuk surga, mereka tidak dapati kawan-kawan baik mereka. Apa yang mereka katakan? Ya Rob, ikhwanuna yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Wahai Rob kami, di mana saudara-saudara kami yang dulu sholat bersama kami, puasa bersama kami, beramal bersama kami? Mereka cari. Jadi dulu pernah beribadah bersama, tapi mungkin amalan buruk mereka lebih banyak daripada amal baik mereka, sehingga mereka masuk neraka, enggak ketemu di surga. Maka kawan-kawan mereka cari. Maka Allah perintahkan kepada mereka, idhabu, faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min imanin faakhrijuhu minan nar. Coba pergi lihat di neraka. Siapa saja kawan kalian yang ada di hatinya keimanan sebesar dinar, keluarkan dia dari neraka. Perhatikan jemaah sekalian, syarat dia keluar dari neraka, dia masih punya keimanan, walaupun hanya sebesar koin dinar. Sedikit keimanannya, dia masih ada harapan keluar dari neraka. Tapi kalau keimanannya sudah hilang, gak mungkin dia keluar dari neraka. Apa yang menghilangkan keimanan? Dosa kesyirikan dan kekafiran. Apa yang membuat imannya berkurang? Perbuatan maksiat selain kesyirikan dan kekafiran. Tapi tidak sampai menghilangkan imannya. Karena dosa itu kan ada dua. Dosa menghilangkan iman dan dosa mengurangi iman. Mereka hanya melakukan dosa-dosa yang mengurangi keimanan, bukan dosa-dosa yang menghilangkan iman. Maka mereka pun selamat. Tapi sudah terlanjur di neraka. Lalu Allah berkata lagi kepada mereka, lihat lagi, setelah mereka lakukan apa perintah Allah yang pertama, keluarkan yang punya iman, walaupun hanya sebesar dinar. Ketika mereka selesai, Allah katakan lagi, lihat lagi, ada enggak yang kalian kenali yang imannya setengah dinar, besarnya hanya seperti setengah dinar, keluarkan dari neraka. Mereka pun melakukannya. Ini gelombang kedua. Lebih lama di neraka. Karena imannya lebih kurang. Mereka sudah selesai, Allah perintahkan lagi. Lihat lagi. Kalau ada yang imannya sebesar dzarrah, sebesar semut yang paling kecil, atau sebesar butiran debu yang paling kecil, keluarkan dia dari neraka. Subhanallah jemaah sekalian. Walaupun imannya hanya seperti setitik debu, dia masih mungkin selamat dari api neraka, walaupun sudah terlanjur masuk. Tapi kalau sudah tidak punya keimanan, na'udzubillah, kekal di neraka untuk selama-lamanya. Sebagaimana Allah ingatkan dalam banyak ayat, diantaranya surat Al-Baqarah ayat ke-6, innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu orang kafir dari dua golongan, ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik. Semua orang yang menyembah kepada selain Allah atau tidak menyembah Allah sama sekali, tempat mereka di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Jadi kekal di dalam neraka, tidak mungkin keluar, tidak mungkin ada yang bisa memberi syafaat. walaupun anaknya Nabi, istrinya Nabi, pamannya Nabi, bahkan berjasa besar Abu Talib, berjasa besar luar biasa terhadap Islam, tetapi karena dia kafir sampai mati tidak mau masuk Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menyelamatkan dia untuk keluar dari api neraka. Inilah jemaah sekalian kaidah yang keempat, bahwa kita harus memiliki tauhid. Tauhid itu adalah jaminan keselamatan. Hubungan kita dengan orang-orang soleh tidak akan menyelamatkan kita kalau kita tidak memiliki tauhid. Semoga bermanfaat. Mungkin ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia itu selalu mengerjakan sesuatu yang dosa-dosa besar. Nah, ini bagaimana ya? Saya agak bingung itu. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, status orang di dunia, bagaimana dia di akhirat padahal dia di dunia selalu melakukan dosa besar, Pak? Baik. Jawabannya, kita lihat dulu apa dosa besarnya. Dosa besar terbagi dua. Dosa besar yang membatalkan Islam, membatalkan iman, ataukah dosa besar yang mengurangi keimanan? Nah, ini yang perlu kita pahami. Kalau dosa besar yang menghilangkan iman, yaitu kesyirikan dan kekafiran, dia enggak selamat. Dia tidak akan selamat. Dia akan kekal di neraka. Tapi kalau dosa besar yang mengurangi keimanan, bukan kesyirikan dan kekafiran, seperti berjudi, khamar, korupsi, dan lain-lain, itu dosa besar, tapi tidak sampai menghilangkan imannya. Maka bagaimana nasibnya di akhirat? Tahta masyiatillahi azza wa jalla. Sesuai kehendak Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat 48. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa yang membatalkan iman, dan Allah akan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu. Bagi siapa? Bagi yang Allah kehendaki. Makanya kita yakini semua orang yang mati dalam keadaan masih muslim, masih ada keimanan, walaupun dia pelaku dosa besar, sampai mati enggak bertobat, katakanlah koruptor, sampai mati enggak tobat-tobat, maka bagaimana nasibnya di akhirat? Sesuai kehendak Allah. Ya, kita enggak tahu apa kehendak Allah. Bisa saja Allah ampuni dia langsung, kemudian langsung masuk surga. Bisa saja Allah mengazab dia, tapi azabnya tidak kekal. Azabnya tidak kekal, karena dia bukan orang kafir. Nah, tidak kekalnya ini kita enggak tahu berapa lama. Kemudian yang mendapatkan ampunan tadi, ampunan Allah bisa jadi langsung dari Allah, bisa jadi pula melalui syafaat. Dan syafaat itu bisa jadi langsung menyelamatkan ke surga, bisa jadi pula sudah terlanjur masuk neraka, dengan syafaat hukumannya berkurang. Barangkali seperti itu, Pak, gambaran umum. Itu gambaran umum, tapi orang per orang kita enggak mungkin bisa memastikan. Kecuali kalau ada dalil. Kecuali kalau ada dalil yang memastikan si fulan pasti selamat, si fulan pasti neraka. Selama tidak ada dalil, maka kita tidak boleh memastikan. Iya, wallahu alam. Masih ada waktu? Silakan. Belakang, belakang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertanyaan saya adalah tentang hak prerogatif Allah kepada orang yang diberi iman, diberi hidayah. Karena di dalam Al-Quran, Allah lah yang memegang atau yang memberikan hidayah kepada manusia. Lalu pertanyaannya, apakah hidayah itu mutlak dari Allah? Karena dari sejarah manusia, dari sejarah Rasul-Rasul, pasti ada orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Ada yang ingkar. Nah, apakah manusia yang ingkar tadi itu karena tidak diberi hidayah, atau manusia tadi memang tidak mau menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hak Allah untuk memberikan hidayah itu terhapus atau ditolak, sebagaimana iblis laknatullah alaih ketika disuruh oleh Allah untuk menyembah kepada Adam maka dia tolak. Nah, baik, pertanyaannya cuma itu saja. Baik, jawabannya jemaah sekalian, orang yang tidak Allah berikan hidayah, saya jawab secara singkat dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama, Allah yang maha berilmu, yang maha hikmah, yang lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Ini jawaban yang pertama yang harus kita yakini. Sebagaimana Allah tegaskan, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Ayat ini sekaligus mengingatkan kita, jangan sampai kita merasa lebih tahu daripada Allah. Kok si fulan gak dapat hidayah? Allah lebih tahu daripada kita. Allah tegaskan, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Jawaban yang kedua, dua-duanya ada. Allah yang berhak memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah memberikan hidayah juga melihat pada usaha manusia. Dua-duanya ada. Sebagaimana firman Allah, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Adapun orang yang berusaha untuk bersedekah, berusaha untuk bertakwa, dan membenarkan surga, maka kami akan mudahkan dia untuk melakukan kebaikan. Jadi dia usaha, lalu Allah berikan kemudahan. Kemudahan itulah namanya hidayah. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil, menyombongkan diri, tidak mau bertakwa dan mendustakan surga, maka kami mudahkan dia kepada kejelekan. Itulah namanya kesesatan. Jadi dua-duanya ada jemaah sekalian. Allah yang berhak memberikan hidayah dan Allah juga memberikan hidayah sesuai dengan usaha kita. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Ayat yang lain kata Allah, ketika mereka berpaling, Allah jadikan hati mereka berpaling. Makanya kita harus usaha belajar, menuntut ilmu, beramal soleh, agar Allah balas dengan hidayah. Baik hidayah yang sudah ada Allah pertahankan, dan juga tambahan hidayah. Karena hidayah itu kan bertingkat-tingkat. Jadi, kita beramal soleh, kita berbuat baik, kita menuntut ilmu, kita amalkan ilmu, agar hidayah yang sudah kita dapatkan, Allah tetapkan. Dan agar kita dapat tambahan hidayah. Sampai kapan? Sampai kita berpisah dengan hidup ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.